Kanjeng Nabi niku tiyang pundi? Mekah, yakin nggih. Hijrahe teng Madinah, yakin. Yakin. Tapi sanate hadis niku liwat Irak, Kufah. Pemale sanate kula jenengan mesti liwat Kufah. Mergo ndelalah akabiru ashabi Rasulillah niku sing urip teng Madinah. Niku namung Abu Bakar 4 tahun setelah Kanjeng Nabi kabundut, Umar 12 tahun. Utsman sar 4 atau 5, mendekati 5. Pun. Bar niku Sayyidina Ali urip teng Najaf, teng Wudi Kufah. Sayyidina Ali urip ning Kufah duwe murid golongane Abdurrahman bin Habib As-Sulami. Terus beliau duwe murid Imam Asim. Imam Asim duwe murid Imam Hafiz. Mulane sanadu ahli Kufah iku akrab min sanadi ahli Makkah. Ora lucu. Wong Mekah, Ibnu Katsir ku qariun makiyun nggih, rungokno nggih. Ibnu Katsir tu qariun. Tapi tuke Nabi bulete ra karuan. Padahal dia wong Mekah. Mergo apa? Ora ana sahabate Nabi akabiru sahabat urip ning Mekah. Kowe tumuk sejarah Abu Bakar urip ning Mekah mboten kan? Umar yo ora urip ning Mekah. Kabeh al-Asra al-Mubasyari Nabi Jannah ora ana sing urip. Sing ning Mekah nyuwun sewu sahabat kelas kedua kaya Abdullah bin Sa'ib, orang-orang yang enggak populer. Sehingga Ibnu Katsir nak ape tok Kanjeng Nabi muter-muter. Ibnu Katsir terus Mujahid terus Abdullah bin Sa'ib terus Ibnu Abbas, Ibnu Abbas ngaji mbek Ubay bin Ka'ab lagi tok Kanjeng Nabi. Sementara Kufah sing luwe adoh. Sangka Mekah, sangka Madinah, cep mergo ning Kufah dinggoni sinten Sayyidina Ali. Sayyidina Ali urip ning Najaf riyen darani Kufah. Mulane sanad sing paling parah sanate Imam Hafiz mergo Hafiz an Asim an Abdurrahman As-Sulami an Ali. Langsung Kanjeng iku pangeran kersa. Mergo edo dhisik udah berburu afalam yasiru afalam. Mergo wong alim-alim termasuk Sayyidina Ali iku berburu kepengin roh mausul iku piye. Babilion piye mergo ama unzila alal malaka ini di Babila haru tawa mar. Lah Babilon tukang sihir termasuk Saddam Hussein iku senengane sihir, senengane santet. Mergo sing mandu dikne tukang sihir. Amar agak roh, nak kula roh, kula kiai. Dadi Tigrit Babilion niku riyen tukang sihir. Kota Babilion gudange napa sihir. Niku pertama ditemukan itu oleh riwayatnya Sayyidah Aisyah. Jadi ada seorang perempuan, bojone ku ilang, lanange ku ilang. Ilang terus dikandani dukun kon nguyoh ning tanur, nguyoh ning gone pawon niku. Sing ana genine apa jenenge? Mari nek basa Indonesia dapur ku bangunan omahe ya. Apa mustara kowe dhisik? Kluweng ya. Kon nguyoh ning kluweng. Bareng wong wedok wis nguyoh ning kluweng kon maca mantra iku mlebu alam liya, termasuk ning alam iku ketemu bojone. Ternyata orang-orang yang sudah mati di situ itu dadi buruh ning kono. Tapi aja lebokno nyiloro kidul engko lebok-lebokno. Terangno terus wong mek sugihan macam-macam to ya klenik. Mboten iki cerita ilmiah mawon. Bareng ketemu bojone dijak mulai ra gelem. Ternyata nama yang populer di situ Muhammad, yang paling ditakuti di alam situ wong sing jenenge Muhammad. Akhirnya dia penasaran Muhammad itu sapa? Populer ning alam iku ditakuti. Akhirnya dia ke lah ning kono dia menyaksikan jagung ditandur langsung urip, klopo ditandur langsung buah. Pokoknya semua yang ditanam itu satu hari itu langsung akhirnya dia balik ning alam nyata. Goleki jenenge Muhammad iku sapa? Akhirnya rawuh teng Madinah Kanjeng Nabi lalah pun wafat dekne nyeritakno iku teng Sayyidana apa Aisyah terus wong roh maknane wa ma unzila alal malaikaini bi babila haruta wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur terus fa ya ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bainal mar'i wa zawji termasuk khase sihir iku dukuni guna-gunani wong ben pegatan. Nak nong pasangan ayu, pasangan macam-macam kadang didukuni ben pegatan. Nanti kena dibujuk ayu hati-hati mari pegatan kau rugi minggu tadi perkara. Jadi ngono ku ono, tapi ngono ku yura mesti mesti santet. Tapi ono di antara hasil santet tu, faya ta'allamu nak min huma, ma yufarriku nabihi ben al mar'i wasiuji. Mulane wong hati-hati nak jejudunan yo dungo perkara ni mungkin ono wong sirik diwirit bener wah. Pegatan anak ibu jo melek rasa kuatir insya Allah wes rano sing mirip faham wes rano apa? Jadi ku pangeran cerita nguniku alam sihir tapi terus Allah balik nonton yang alam tauhid wa ma hum bidori nabi min ahadin illa bidnillah wes kira usah kuatir sihir rasa kuatir santet itu bakal terjadi tanpa idine tapi apapun itu Babilion kota sihir makanya Ibnu Umar ora percaya wong Kufah. Kufah klenik, Kufah itu apa? Klenik, orang percaya. Jadi ceritanya Sayyid Husain, putrane Sayyidina Ali niku diparani tiang Kufah. Jari ini loh. Ya Husain, kita-kita ini 10.000 orang siap biatkan jadi Amirul Mukminin. Kita juga gelem dipimpin Yazid. Jadi orang-orang itu Sayyid Husain, Ya Sayyid Husain jenengan mau ampun purun dipimpin Yazid, monggo lah urip teng Kufah. Penak teng mriku, kula angkat dadi Amirul Mukminin. Akhirnya Sayyid Husain karena beliau masih muda, konfirmasi sowan cara saiki sowan teng Ibnu Abbas, berarti teng Palik ya. Palik ya, Palik misanan kan Ibnu Abbas kan misanane Kanjeng Nabi kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah bin Abbas bin Abdul. Berarti Ibnu Abbas itu misanane Kanjeng Nabi. Berarti nak Husain putune Nabi pernah mbah nggih. Mbah misanan nggih. Nggih nggih. Nggih to Fatimah mawon Sayyidah Fatimah mawon ngundang Husain kan Palik ngundang sinten Ibnu Abbas kan Palik nggih. Sampeyan nasab yo ora apal lho ngene nang muni seneng Kanjeng Nabi mbah. Sayyid Husain iku bin Ali. Nak ibuke Sayyidah Fatimah, berarti Sayyid Husain putune Kanjeng Nabi. Ibnu Abbas misanane Kanjeng Nabi. Berarti misanan kan sederajat. Berarti Sayyid Husain wajar kan sowan sinten? Pernah mbah nggih mbah misan. Iku jare Ibnu Abbas dawuh ngaten. Ning ndi cung Kufah? Al-Kufah la tafi. Wong Kufah ora ono sing bener. Senengane cidro, senengane nyulayani apa? Janji. Gak seneng. Pokoke ra eling apa yang diperlakukan wong-wong Kufah mbek bapak. Sayyidina Ali nyuwun sewu kapundhut di Najaf juga karena dibunuh. Lho ngono kowe kok ape moro ndi Kufah? Delala tenan, mau diakali cara ya kali tok Karbala Sayyid Husain dibantai. Mulane Karbala Irak iku gone bala, engko dipasutno mulai Nabi Ibrahim sampai Nabi Yusa sampai Nabi Muhammad sampai Ibnu Abbas. Mulane wong alim nak krungu Irak rusuh iku gak kaget. Wong negara dipasutno mulai Nabi sampai entek. Iki khase analisise wong alim. Tapi wong saiki sekuler kabeh ora seneng analisis model ngene iki. Gak seneng. Wis pokoke model sekuler karena berebut minyak. Wis ngono-ngono tok pokoke ngono wis pokoke ngrono konflik karena berebut. Tapi wong alim ku ora ana kota dipasutno wong saleh akeh kaya kaya Irak. Ke Sayyidina Ali di kapunduti yo ning Irak. Sayyid Husain di kapunduti. Dadi Irak ku kota paling akeh di mergo kunane kuno duwe Babilon nggon sihir. Mulane ada saiki ana kiai ndongakno Irak supaya damai ngene. Nek wong alim kuwi apa iso kota sing dipasutno Nabi sampeyan lagi damai. Mulane wong grono ndonga ngono muni. Amin tapi rapati tenanan Gusti umume wong muni amin tapi kula ora tau yakin aku wong alim roh sejarah dadi ya semen. Ya semen. Paham ya dadi mulane yo afalam yakunu ya rona wis kunane kuno. Wa ma unzila alal malakaini bi babila Harut wa apa meneh ning musol kerajaan sing ning nggone Babilon nate wonten tiyang jahat namine Bukhtanason. Nah, ejaan Latin Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar ku dhisik pasukan sing menghancurkan Baitul. Di artine wong ning Irak ku kakean wong masalah, kakean wong. Saiki wong do impati mbek Irak, mergo amin rusuh ra barbar. Wong kula lahir tahun 70, iku mulai cilik mulai paham yo rohku yo Irak perang mbek Iran. Rodok paham mbek Amerika. Saiki mbek ISIS perang terus yo kok ora kesel. Yo kok ora entek. Sebenarnya kalau cerita mawon, orang bisa menganalisis secara sekuler itu karena minyak, karena politik. Tapi kalau orang alim itu bacanya sederhana. Dise Ibnu Abbas komentari Irak, Al-Kufah Latafi. Wong Kufah ora tahu jur. Ya, sampean saiki terserah jeng ngaji kula apa milih analisis model wong alim apa model sekuler, apa model roh ya semonggo iki guling-gilingan. Inna fi dzalika la ibrah. Pokoke ilmu itu dadi napa? Ibrah. Ya pokoke kula suwun ilmu dadi napa? Ibrah. Lha iku ya barokah keluyuran wae. Barokah keluyuran dadi wonten Babil, wonten Kufah, wonten Karbala. Ya darani Karbala ini mergo dawuh Sayyid Husain. Sayyid Husain niku bareng badhe dugi Karbala tanglet nambe pengawalin. Itu mana? Maksudnya itu mana? Niku Karbala. Fa wa inna hadza karubun wa bala'un. Inna hadza karubun wa bala'un. Dadi Sayyid Husain mau maca Karbala, karubun niku susah. Bala'un itu musibah. Terus disingkat dari apa? Karbala. Tenan. Lelah beli sampai kapundut. Ini kayak benar sejarah. Ya wis akhirnya jadi Karbala. Ya wis. Ya wis. Ini sejarah. Kunane kuno. Mulane sampean rasa urip ning Irak. Tapi ya ngono. Tapi pangeran ngersakno ngono. Pusate ilmu riyane ku Kufah. Mergo wonten Sayyidina Ali. Wonten Imam Syafi'i lahir teng Mutibah. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir teng. Lalu kita juga bingung. Jari gon balak tapi ketuane wali ya teng mereka. Nah, ini film-film Jin Aladdin ya. Bakhtat. Ya semua itu. Wis wae sunnatullah falan tajdali sunnatillahi tabdila walan tajdali sunnatillahi napa. Wis sementing wa awalam yasiru fil ardi afalam yasiru fil ardi. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ara'aita ana to ngerti sira Muhammad bin Nitik sik kula aturi nyritakno sira Muhammad. Man iku sapa ittakhadha kang ngalap sapa man. Akhbirni man ing wong takhadha kang ngalap sapa man ilahahu ing pangerane man. Hawahu ing hawa nafsu neman. Maksudnya ini di taklip ya. Manit takhudha hawahu ilahahu. Wong sing menuhankan hawa nafsu. Mahwiyahu tegese barang sing disenengi man. Kudima dan disini apa al-maf'ulusani, maf'ulusani. Maksudnya ilahahu. Mestinya kan nak coro biasa apa ittakhudha hawahu ilahahu. Lianahu krono saatin maf'ulusani ke ahamulwe penting. Wajumlah tu manit takhudha utai jambulnya manit takhudha iku maf'ulun awalun. Udati maf'ul awal liru aita kedilafat raita wasani ku afa anta takunu alihi wakil. Jumlahnya sih tadi maf'ul. Afa anta no tautai siro iku takunu ono siro alihi ngatasi wong sing kelakuan ingin iki. Ono iku wakilan iku wong sing dipasrahi. Hafidhan tegesi wong sing yoko. Waduhu kang yoko siro hu ing ikilah man anitibai hawahu sangking nuruti hawa nafsu ni wong. Matkwe ora wong sing tukang yoko wong liyolah tegesi ora iku rusani dewi-dewi lana amaluna walakum nopo amalukum. Amtah sabun atau nyongko siro Muhammad an aksarohum ing saktemne aki-aki penduduk Mekah. Yasmauna iku gelem krungu sapa penduduk Mekah sima atafahum ini klan krungu faham. Aw yakilun atau gelem diakal sapa penduduk Mekah. Maing perkara takulu kang ucap sira Muhammad lahum maring penduduk Mekah. Mat, apa nyongkomu wong Mekah di akal wong ora jadi pangeran. Jadi pangeran ngenyek wong pura sing ra gelem iman. Mat, wong samu wong Mekah di akal tapi ora di akal blas. Inhum illa kal anami balhum adl. Inhum ay mahum ora ana te penduduk Mekah riyen illa kal anam kecuali koyok kewan. Balhum bali utahe penduduk Mekah adl luwes sesat apane sabilan dalane. Malah jape kewan akhtau tegese luwes salah apane torikon dalane. Minha dibanding an'am. Ya anaha krono saat temennya an'am iku jek tangko diunurut sopo an'am utawa po an'am liman maringung ya ta'ahadu kang rumat sopo man haing an'am. Ija apik kebo sampai sing rumat nurut. Menuso iku sampai sing rumat rupanya Allah beten apa? Nurut. Jadi pengirahan yang ngenyak menuso sampai ngame inhum milakal an'ami balhum. Ija apik kebo jek gelem nurumat sampai sing rumat. Asu diceluk sing rumat moro. Abu Jahal diceluk sing rumat. Ora moro. Mulane balhum. Adalu napa sabil. Li anaha krana satemne an'am iku tangkodu iku nurut sapa apa an'am liman maring wong. Ya ta'ahadu kang rumat sapa man ha ing an'am wa hum utawi kabeh utawi penduduk Mekah riyen Quraisy iku layuti una iku ora padha utawa kafir Mekah iku layuti una iku ora padha nurut sapa penduduk Mekah mawalahum ing tuane penduduk Mekah al-mun'ima kang paring nikmat alih ing ngatasi penduduk. Dan iki bukti nek teori kula bener nek bar geografis tarifiyah. Nak bar daerah sing kaitane sejarah mbok pelajari, saiki belajar secara geografis sing diakibat ahkam fikiyah, sing diakibat hukum napa fikih. Mulane Allah nerangno alam taro ila rabbika kaifa mattaz zilla walau syaa la ja'alahu sakina summa ja'alna samsa alaihi dalila. Alam taro ana ora angen-angen sira tang durangan sira ila rabbika maring pangeran sira fi'li rabbika tegese prilakune pangeran sira. Allah itu gada adat, gada sunnah, kefa halikaya obo madda. Ndawakna sapa Allah Ta'ala azillah yang ayang-ayang. Min waktil isfar. Sangking waktu isuk, isuk sing urung meledak seringinnya, ila waktu itu isamji, temuka maring meledak seringinnya. Walau sya'a umpah mengersana sapa Allah Ta'ala lajak lagi ini gawe sapa Allah yang dil digawe sakinan yang tengok-tengok. Mukiman tegesir tengok-tengok. Laya zulu ora ilang apa dil, bitul isamji, klan meledak seringinnya. Ya nyatane saiki wonten foto, artine bayangan sing didiamkan riyen nek wong ngersakno ya iso wae. Tumajalna mongko nuli gawe sapa apa asam saing srengenge alih ing atas sitil aidil digawe dalilan ing dadi tondo. Falo la samsu mongko utawa ora ana umpama ora ana srengenge ma'rifa mongko ora den kinaweruhi apa adilu apa ayang-ayang. Sumaku petnau mongko nuli narik ingsun hu ing dil aidil tegese ayang-ayang almamduda kang dawa tak tarik ilaina marik ingsun. Kobdon klan narik yasiron kang sidik. Mana ni khofian tegesi ingkang samar bidul isamsi kelawan sebab meledaknya sering ini.